Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah kita masih bisa untuk melanjutkan di dalam kajian kita membahas tentang surat Al-Alaq, di mana kita ingin mengambil pelajaran dari surat Al-Alaq ini dengan mengetahui hakikat Islam dan jahiliyah. Ya, di mana Islam itu dibangun dengan ilmu. Ya. Kita sudah sampai kepada baina yadai surah, gambaran umum dari surat ini, ya, dan kita akan lanjutkan sampai mana terakhir? Dari kitab sebuah tetap pasir. Mukadimahnya sudah selesai. Bayan dari surah. Masuk ke dalam ayat sekarang. Lughah, ya. Kemarin yang sudah baca Andri, Erawan, Sandi, Rapli. Sekarang silakan. Berikutnya. Rapli udah selesai. Berikutnya siapa? Silakan. Yang lain udah selesai. Yang empat orang. Berikutnya siapa? Ya, dan setelah nanti membaca juga mempresentasikan hasil pembacaan kalian terhadap satu ayat saja, kalian baca dari tafsir apa saja, ya, untuk memperkaya pemahaman kita terhadap ayat-ayat ini. Nanti dipresentasikan hasil yang dibacanya. Ketika kita sambil membahas, nanti ada tambahan dari hasil yang kalian baca sambil dibahas ayat-ayat tersebut. Silakan berikutnya siapa? Jangan takut salah kalau belajar. Karena belajar ada salah. Irham, rijalu qawwamuna 'ala nisa, masa didahului oleh perempuan? Silakan Irham. Hah? Al-lughatu mada. Sudah, Man, Erwan, Irham. Satu paragraf aja. Lalu itu. Lugo apa artinya lugo? Bahasa. Jadi menurut secara bahasa. Ya. Alaq. Khalaqal insana min alaq. Kata alaq ini membahas kata alaq dari segi bahasa. Alaqah, enggak pakai tasdid, alaqah. Al sigotnya apa itu sigotnya? Isim fa'il. Sami itu mana ain ya? Enggak ada, bukan sami. Hah? Sama itu domir apa? Domir kalau domir anak kembali ke mana? Enggak ada. Sumiat. Sumiat. Sumiat, sumiat. Majhul ya. Kalau majhul berarti membutuhkan apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Domir atau zahir? Domir. Eh? Domir. Nah, kalau zahir mana ininya? Dia membutuhkan maf'ul bih. Ya, karena fi'ilnya mutaaddi. Mutaaddi membutuhkan bahkan bukan satu maf'ul bih tapi dua maf'ul bih. Ayo, yang lebih tepat ala kotun, ala kotan. Coba pikir-pikir bareng-bareng, pikir-pikir. Bantuan karunya, Iram. Ngesang gitu. Enggak, sumiat ala kotun, ala kotan. Jadi apa? Naibul fa'il. Sumiat itu membutuhkan maf'ul bih dua. Berarti satu lagi yang mana maf'ul bih-nya? Iya. Mana? Enggak di depan, mana? Ada itu ada? Cuma sih, nggak apa di bawah semua. Nah, tadi bawah kan udah tahu jadwalnya sekarang. Hari ini tafsir apa? Kan panduannya sobat tafsir. Nanti pengembangannya baru yang lain. Ini mesti balik deh. Arah, terus, terus kanan. Jadi yang benar ala kotan. Jadi menjadi maf'ul bih. Naibul fa'ilnya domir, bukan zahir. Jadi sumiat dia dinamakan. Kembali kemana? Kepada alaq, kepada alaq. Ya, jadi bukan alaqah ya, alaqah. Dinamakan alaqah dinamakan dengan alaqah, itu kan sumiat alaqatan li annaha birahimi. Karena dia aliku menggantung di atas dengan bukan di atas, dengan rahim menempel. Tu aliku menempel di rahim. Itu membahas kata alat. Kemudian yang kedua nasfa'an membahas kata as-sab'u. As-sab'u itu apa katanya? Iya, itu di, enggak maknanya itu di depannya sama dengan sab'u itu apa? Al-jazbu. Al-jazbu. Bisyiddatin. Nah, apa artinya dulu? Al-jadmu bisyiddatin wa quwwatin. Jazbu menarik. Jazbu artinya menarik, bisyiddatin dengan keras, wa quwwatin dan kuat. Al-lughah itu apa? Ahli bahasa berkata, pakar bahasa. Safa'tu, ini baru, ini contoh. Safa'tu bi syai'i. qobadtu bi sayyin ida ubil qobadtu alaihi domirnya sama semua ke belakang. Tadi kan domir apa tadi? Anak berarti wajajab tuhu ya syafa'atu bisyai ya dengan syafa terhadap sesuatu idzan maksudnya qobadtu alaihi apa qobadtu menangkapnya wajabtuhu dan menariknya zat ban syadidan dengan ya farosahu safa'a binasyati farosihi dan menarik ubun-ubun kuda faros kudanya jajabaha maksudnya menariknya syair itu apa? Syair itu ahli ahli syair, ahli sastra. Ya. Qaumun qaumun idza kasara kasara siyahu kasura kasura siyahu ra'aitahu ra'aitahu ma baina muljamin mahruhu muljamun muljamun benar baina muljamin mahruhu au safiun syair emang agak sulit diartikan ya kaumun suatu kaum idaka surah siyah ru'aituhum apabila banyak siyah siyah itu apa? Sohayasihu berteriak ya banyak berteriak aku melihat mereka mabayna muljamin mahruhu safi ya maksudnya apa? Apa namanya yang intinya di situ ada kata apa coba? Safi. Safi ya, safi dari kata tadi apa? Safa yasfa'u yang berarti menarik dengan keras. Kuat. Ya. Akan dijelaskan secara cepat aja supaya kita nanti masuk ke penafsirannya. Ya, tadi kata al-alaq sudah dibahas secara bahasa, kemudian nasfa'an, nasfa'an bin nasiyah. Kata asab'u itu adalah apa? Al-jadbu bisyiddah, menarik dengan kuat. Nasfa'an bin nasiyah itu. Kemudian yang ketiga membahas kata nasiyah. Nasiyah itu sya'run muqaddamu ra'si. Ya, rambut yang ada di depan kepala ini, bun-ubun. Nasiyah itu bun-ubun. Az-zabaniyah. Ya, kata zabaniyah ma'khudun minaz-zaban yang diambil dari kata zaban wa huwa daf'u yang berarti adalah menarik. Wal murad bihim yang dimaksud dengan mereka az-zabaniyah itu malaikatul azab, malaikat azab yang menyiksa al-gilad asyidad yang keras dan kasar. Wal arab yutlikuna hadzal isma dan orang-orang Arab menggunakan nama ini ala man istadda batsyuhu terhadap orang yang keras kemarahannya atau siksaannya. Qala syair saya berkata mata'in fil quswa mata'in fil waghi zabaniyatun gulbun izamu izamu hulumiha. Nah, intinya di sini ada menyebutkan kata zabaniyah dalam syair ini. Ya. Yang berarti apa? Zabaniyah itu di orang-orang Arab menyebutkan kata zabaniyah itu untuk orang-orang yang siksaannya keras, orang yang keras. Ya, karena zaban azaban, zaban itu artinya al-daf'u, ya, menarik, menarik dengan kuat. Kemudian setelah itu dijelaskan ada riwayat terlebih dahulu. Ruwiya anna Abu Jahlin al-la'in, diriwayatkan bahwa Abu Jahal al-la'in, al-la'in apa artinya? Yang terlaknat. Qala li ashabihi yauman, dia berkata kepada teman-temannya pada suatu hari, hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina azhurikum? Apakah Muhammad menyungkurkan wajahnya, maksudnya sujud, di antara kalian, baina azhurikum, yuridu hal yusalli wa yasjudu amamakum? Yang dia maksud adalah apakah dia sholat dan sujud di depan kalian? Qalu na'am, mereka berkata iya. Faqala, maka dia berkata, Walata wal Uzza, demi Lata dan Uzza, lain ra'aituhu yusalli kadzalik, kalau aku melihatnya salat seperti itu, la atanna ala raqabatihi, niscaya aku akan injak lehernya. Walaufiranna wajhahu fit turab, dan akan aku sungkurkan wajahnya ke tanah. Faja'a yauman fawajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, maka dia berdatang suatu hari dan menemukan Rasul sedang sholat. Faqbala yuridu an yata'a ala raqabatihi, dia maju ingin menginjak leher beliau. Fama faja'ahum minhu illa wa huwa yankusu ala akibaihi, maka tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkan mereka, ya. Ketika Abu Jahal itu kemudian malah mundur ke belakang, bahkan terlempar ke belakang, ya, wayataki biadaihi, dan dia menjaga dirinya dengan tangannya, ya, terdorong ke belakang, kemudian menahan badannya dengan kedua tangannya. Faqilalahu, lalu ditanyakan kepadanya, malaka, apa yang terjadi denganmu? Faqala, ia berkata, inna baini wa bainahu khandaqan min nar, sesungguhnya antaraku dengan dia, dengan Nabi Muhammad yang sedang sholat, ada parit dari api, seperti ada parit dari api. Wa haulan wa ajnihatan, ada sebuah kengerian, ya, sesuatu yang mengerikan. Wa ajnihatan, dan sayap-sayap, ada sayap-sayap, sayap malaikat. Faqala Rasulullah SAW bersabda, laudana minni, kalau dia mendekat kepadaku, kata Rasulullah, la lahtatofathul malaikatu, maka malaikat, para malaikat akan mencaploknya, ya, malaikat itu akan menyambarnya udwan-udwan, ya, sedikit-sedikit dari anggota badannya, ya, satu persatu anggota badannya akan disambar. Fa'anjalallah, maka Allah menurunkan ar-ra'aital ladzi yanha, ya. Jadi ini adalah salah satu asbabun nuzul yang berkenaan dengan surat Al-Alaq yang ada di dalam. Nah, mari kita masuk ke dalam pendalaman ayat-ayatnya, ya, supaya kita lebih bisa mentadaburinya. Karena pada intinya ketika kita mengkaji Al-Qur'an, ya, kita menginginkan menggunakan metode seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ya, supaya manhaj kita dalam belajar Al-Qur'an benar mengikuti contohnya. Bagaimana para sahabat mereka belajar Al-Qur'an? Ya, seperti diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami menceritakan mendengarkan, atau dari orang para sahabat yang membacakan Quran, mengajarkan Quran kepadanya, seperti Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, di mana mereka mengatakan, ya, para sahabat itu ketika belajar Al-Qur'an la yujawizuna asyra ayatin hatta yata'allamuna minal ilmi wal amal. Ya, mereka tidak melampaui 10 ayat sampai mereka bisa mempelajari ilmu dan amalnya. Ya, faqalu, maka mereka berkata, fata'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Ya, maka kami belajar Al-Qur'an, belajar Al-Qur'annya bagaimana cara membaca yang benar, ya, dan sebagainya, makhrajul huruf dan lain sebagainya, belajar Al-Qur'annya, wal ilma ilmunya, wal amala dan amalnya jami'an secara sekaligus. Nah, kita ingin mengikuti contoh metode di dalam belajar itu sehingga pada saat kita mengkaji Al-Qur'an, ya, termasuk juga kita dalam rangka memelihara atau menghafal, ya, hifzun. Dan yang disebut dengan hifzul Quran, menghafal Quran, itu bukan hanya menghafal lafaznya saja. Ini juga menjadi metode kita di dalam menghafal Quran, ya. Di mana menghafal Quran itu sebenarnya ada tiga. Ya, ada hifzul lafzi, ya, ada hifzul makna, ya, dan ada hifzul amal. Jadi dalam menghafalkan Quran, ya, ada hifzul lafzi, menghafal lafaznya. Nah, selama ini yang dilakukan oleh kebanyakan orang Muslim ketika menghafal Quran, ya kan, mereka hanya menghafal lafaz saja, ya kan, mereka hanya menghafal lafaz. Padahal yang disebut dengan menghafal Quran dan merupakan manhaj para sahabat adalah dibarengi dengan hifzul makna, menghafal maknanya, maksudnya menjaga, memahaminya. Ya, sehingga salah satu bagaimana supaya hafalan kuat, ya, itu kan ada Rabtul makna, ya, mengikat ayat-ayat itu dengan maknanya sehingga dia selalu melekat di dalam akal, ya, sambil memahaminya, sambil menghayatinya, kemudian menjaga pengamalannya. Kalau yang sudah dipraktekkan, ya, dia akan berbaur dengan pengamalan dan pengalaman. Sehingga makanya dalam belajar kan ada yang disebut dengan teori pengalaman. Semakin orang kuat pengalamannya di dalam belajar, maka akan semakin kuat hasil dari belajarnya. Begitu juga dalam menghafal. Semakin dia mendapatkan pengalaman dari proses menghafal itu, maka hafalannya semakin kuat. Ya, nah, inilah metode yang harus kita lakukan. Ya, ketika kita mengkaji Al-Qur'an ini, Surat Al-Alaq, kita gali ilmunya dari tafsir-tafsir yang menjadi panduan utama Sobat Tafsir, ya, sebagai pemahaman awal, lalu kemudian diperluas wawasannya dengan tafsir-tafsir yang lain. Makanya kalian juga ditugaskan untuk mengembangkannya, membaca dari kitab-kitab yang lain walaupun satu ayat, untuk menggali ilmu, kemudian menggali amal pengamalannya. Dan untuk menggali amalnya, kita perlu memahami realita, ya, memahami kondisi bagaimana Al-Qur'an ini sebagai petunjuk diterapkan di dalam kehidupan kita, penerapannya bagaimana. Nah, itu yang harus kita pikirkan sehingga kita bisa mengamalkannya. Kita akan masuk kepada ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Sudah ada bukunya? Diambil enggak tadi? Diambil enggak? Fotokopiannya? Suci aja sendiri. Berarti Suci yang baca. Ayo, sudah, tafsir, at-tafsir. Ada? Oh, enggak ada. Ada. Al-Nasir, kita bismillah, kita nasibah, kita Hah? Ada awal wujiha. Oh, wujiha ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihi da'watun ila qira'a wa kitab wa ilmi. Ilmi kan atop. Oh, sampai situ dulu, satu ayat. Terjemahnya apa? Ini adalah perkataan Khitab apa? Pesan ya. Pesan yang ditujukan. Dan ilmu karena ia. Nah, hu-nya kembali ke mana? Kitab ini. Eh? Kembali ke mana lebih tepat hu-nya? Kembali kepada ilmu. Siar itu boleh jadi bahasa kita. Siar. Siar itu apa? Simbol. Ya. Simbol agama Islam atau kayak itu, yaitu bacalah wahai Muhammad Al-Quran dengan diawali sambil mengawali dan meminta pertolongan dengan nama Tuhanmu yang Maha Suci. Al-Jalil yang Maha Mulia. Yang telah menciptakan seluruh makhluk-makhluknya dan aujada apa itu? Mengadakan atau menciptakan? Alam, zaman dari alam, awalim, alam. Seluruh alam, kemudian Fasaro menafsirkan. Kemudian menafsirkan ciptaannya, tapi iman. Tafkhiman sebagai mengagungkan atau membesarkan, maksudnya membesarkan urusannya. Li sya'nil insan, sya'ni itu terhadap urusan manusia. Simpulkan dulu. Coba agak mendekat, coba itu kesinian, geser kesini, biar ini maju. Ya, nanti kan mempresentasikan apa yang di ini kan. Coba simpulkan dulu resi yang dibaca. Geser ke sini Andri. Geser ke sini kan masih ada. Biar ini ke sini. Udah, udah. Jangan terlalu. Jangan geser lagi. Simpulkan resi. Jadi kesimpulannya bahwa ayat ini mengandung sebuah ajakan untuk membaca, menulis, dan terhadap ilmu. Nah, karena ilmu itu adalah simbol dari agama Islam. Jadi, ini simbol dari agama Islam. Gitu. Terus, dengan di sini juga disebutkan setelah simbol bahwa ilmu itu adalah simbol agama Islam. Di sini yaitu Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan memulai dan meminta pertolongan terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang telah menciptakan semua makhluk-makhluknya dan mengadakan alam ini, menciptakan alam ini untuk menjadi tempat tinggal. Tadi yang dimaksud pasar al-khalqo tafkhiman di Cari lisan, maksudnya apa? Menafsirkan. Maksudnya apa? Menafsirkan. Yang namanya menafsirkan kan di situ maksudnya alati kholak, menciptakan umum kan. Setelah itu kholakul insan. Ya, kata kholak menciptakan. Kemudian setelahnya disebutkan kholaqal insan, menciptakan manusia, disebutkan manusia secara khusus. Jadi sebagai apa? Tafkhiman lisan insan. Untuk membesarkan. Jadi sebuah. Jadi tidak menyebutkan makhluk yang lain, kan makhluk kan banyak. Tapi mengkhusus menyebutkan secara khusus manusia sebagai apa? Ya, bentuk. Jadi ada sesuatu yang harus lebih diperhatikan oleh manusia. Oke, coba apa yang sudah kalian baca ya, tafsir apa sebutkan, kemudian simpul intisarinya apa, coba ininya presentasikan. Ya jangan baca, presentasikan. Udah baca, kamu udah paham yang dibaca, sekarang langsung presentasikan. Coba silakan, siapa? Bebas siapa aja. Ada yang sudah paham yang dibacanya? Atau masih belum paham? Baca masih belum paham? Bebas. Karena kita akan lebih cepat aja. Ya, coba. Langsung baca. Langsung jelaskan. Antum apa? Yang ayat 1 ada enggak yang baca ayat 1? Supaya beruntun. Ayat 2 siapa? Ayat 1. Ya, yuk, jelaskan. Ya, jadi poinnya memulai pekerjaan dengan nama Allah. Selain itu ada poin lain yang didapatkan. Cuma satu aja, satu poin. Bisa menambahkan? Ada, iya boleh silakan. Anak baca dari kembali. Jadi pengkalan antara setan dengan manusia adalah kalimat bismillah. dengan menyebut nama Allah. Jadi ketika manusia itu ingat kepada Allah, maka setan tidak bisa mengganggu apa yang kita lakukan selama kita beraktivitas, baik makan atau tidur. Ya, ada lagi tambahan dari ayat 1. Ya, kita akan lihat, kita akan dalami kata ikro, bacalah. Ikro artinya? Baca. Bacalah. Kita lihat dulu, yang dimaksud membaca apa? Dimaksud qiraah. Al-qiraah, yang dimaksud al-qiraah itu apa? Memahami. Baca. Yang dimaksud membaca itu apa? Ya, membaca itu yang dimaksud membaca itu ada dua. Ya. Yaitu membaca maktub. Dan mahfud. Jadi pemahaman ketika disuruh membaca, yang pertama adalah membaca yang tertulis, yang kedua membaca mahfud dari hafalan, dari ingatan. Karena kalau membaca diartikan hanya maktub saja, Rasulullah SAW disuruh membaca, berarti ini sama dengan menyuruh sesuatu. Ya, menyuruh sesuatu yang tidak dimampu, yang tidak ada kemampuan. Karena Rasulullah itu ummi. Ummi itu artinya Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya kan? Nah, udah tahu Rasul itu ummi, tapi disuruh membaca, sama dengan menyuruh sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah taklif, ya, kepada dia, ya, apa, dengan sesuatu yang tidak di tidak mampu, yang tidak dimiliki kemampuan oleh manusia. Gitu ya. Karena Allah sudah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, maka Nabi Muhammad SAW melaksanakan ikra ini bukan ikra yang maktub yang ini, tetapi ikranya dengan mahfuz. Ya, membaca tidak dari tulisan tapi secara langsung. Tidak dari tulisan tapi secara langsung. Itu juga termasuk makna membaca. Termasuk makna membaca. Gitu ya. Nah, kemudian ketika dikatakan ikra bismi rabbika, ikra bacalah. Di sini disebutkan tidak maf'ul bih-nya, objeknya? Bacalah. Disebutkan enggak baca apa? Tidak. Nah, apa yang jadi yang dimaksud dengan bacalah itu baca apa kalau begitu? Nah, di dalam kitab yang paling lengkap ya, tafsir Tahrir wa Tanwir Ibnu Asyur. Itu ada tiga makna. Ya, bacalah yaitu satu makna lazim artinya di sini penekanannya adalah baca, bukan baca apanya tapi bacanya. Maknanya lazim artinya yang disuruh Allah bacanya, bukan baca apanya, penting baca. Maknanya lazim. Yang kedua ya adalah bacalah yang kedua itu apa ya? Wa imma li zuhuril makruh minal maqam. Ya, mengatakan menyuruh dengan bacalah, maksudnya bacalah dengan adanya yang dibaca di tempat itu. Ya, artinya tidak disebutkan, tapi objeknya itu ada di tempat itu, tapi enggak disebutkan. Ya, misalnya di depan antum ada buku. Baca. Ya, Santi baca. Maksudnya udah paham itu. Makna membaca itu. Ya, disebutkan bacalah. Enggak disebutkan bacalah buku. Karena ada di tempat itu ada yang dibacanya itu. Ya, jadi Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan bacalah. Maksudnya apa yang dibacanya ada akan dibawa oleh Jibril. Ya, gitu akan dibawa. Nah, maksudnya ini yang ketiga. Oh, bukan yang ketiga, yang berarti dua ini ya. Bukan yang ketiga, dua, mananya dua. Wa taqdiruhu, dan takdirnya asalnya iqra ma sanulqihi ilaika minal Qur'an. Bacalah apa yang ya akan kami berikan dari Al-Qur'an. Ya, jadi ketika disuruh bacalah, maksudnya bacalah Al-Quran yang akan diberikan. Jadi ini seperti perkataan guru kepada muridnya ketika di kelas. Ya, gurunya misalnya akan mendikte, kemudian gurunya mengatakan tulis, uktub. Menulis apa? Menulis yang akan didiktekan oleh guru tersebut. Sama seperti itu ya. Jadi ikro bismirobikala, ikro apa yang dibacanya ya, terhadap apa yang akan didiktekan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada beliau ya, ikro bismirobika. Kemudian kata bismirobika sudah kita bahas kemarin, ada tiga makna ya di tafsir Tarbawi. Yang pertama apa? Lil isti'anah, lil musohabah, lebih mana Allah. Itu maknanya ada tiga. Kalau lil isti'anah maknanya menyebutkan nama Allah di awal. Ya, jadi yang dibaca pertama kali adalah nama Allah. Ya, sebagai tujuannya kita memulai tadi itu ya, memulai membaca, memulai segala sesuatu termasuk dalam pendidikan, dalam ilmu harus diawali dengan bismillah. Sebagai bentuk apa? Minta pertolongan kepada Allah. Ya, segalanya dimulai dengan nama Allah, bergantung kepada Allah. Kemudian yang kedua lil musahabah, artinya apa musahabah? Menyertai. Jadi selalu dengan nama Allah, tidak pernah terlepas. Kegiatan membaca itu tidak pernah terlepas dari nama Allah. Berarti kalau begitu tidak boleh menyeleweng dari ya aturan Allah, ya kan, dalam aktivitas kita. Kemudian di mana ala, apa artinya? Ala ma'ala itu ala izni. Ala izni, ala iznillah, dengan izin Allah. Jadi harus dengan sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan ya, kita harus meninggalkannya. Gitu ya. Itu makna dari bismi rabbika ya. Kemudian alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Ya, khalaqal insana min 'alaq ya. Nah, di sini kenapa diulang? Ini ada hikmah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Kan bisa aja iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Bisa aja dilangsungkan. Tapi kenapa diulang? Ya, kalimat yang kedua itu sebagai apa? Ada yang sudah membaca? Silakan. Yang ayat kedua, apa yang sudah dibaca dari ayat kedua tafsirnya? Siapa yang baca yang kedua? Ya, terutama dari hikmah kenapa diulang holakonya di situ? Apa? Ya, kata holakonya diulang. Kalau di sini maksudnya apa? Kalau di sini ada banyak macam-macam. Jadi awalnya menciptakan penekanan dari situ pelarangan, kemudian ruang kalinya dengan kemampuan berpikir sehingga bisa menguasai seluruh makhluk bumi. Oke, simpulkan. Tidak tahu kan? Iya, intinya apa yang dibaca dari penjelasannya? Terus buku pula menjadikan Muhammad bisa membaca sekaligus kalau tidak pernah bisa membaca. Iya. Oke, di sini dijelaskan ya. Kalimat khalaqal insana min 'alaq itu yang pertama bisa menjadi badal dari kata khalaqo yang sebelumnya. Ya, jadi kalau badal dia mengganti bismirabbikalladzi khalaq khalaqal insana. Artinya di situ diulang yang kedua menjadi badal pengganti. Jadi diterjemahkannya atau ditafsirkannya dialah Allah yang menciptakan, maksudnya menciptakan manusia. Itu badal, maknanya badal yang pertama. Kemudian yang kedua antakuna bayanan, menjadi penjelas. Ini juga sama, maknanya kayak yang badal, badal dengan yang bayan sama. Intinya ketika dikatakan dialah Allah yang menciptakan, maksudnya menciptakan manusia. Ya, itu yang kedua bayan, sama maknanya sama. Nah, baru yang ketiga ya. Itu menjadi apa? Makna kholak yang pertama umum. Sehingga itu ditafsirkan oleh sopot tafsir tadi oleh Ali Asobuni, ya kholakol jami'al makhlukot, ya kan? Jadi kholak, kata kholak yang pertama umum, umum dulu bahwa dialah Allah yang menciptakan. Baru yang keduanya kholakol insan, menciptakan manusia. Jadi diulang yang pertama kholaknya umum lazim, bimana lazim, manzilatul lazim. Ai alladzi huwal khaliq an yakuna hatmaful iradatil umum. Ya, yang dimaksudkan adalah umum ai khalaqa kullal makhluqat. Menciptakan semua makhluk. Ya. Nah, kemudian kenapa? Nah, ini hikmah juga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan khalaqal insan? Menciptakan manusia, tidak menyebutkan makhluk-makhluk yang lain. Apa yang sudah dibaca dari tafsirnya? Kenapa mengkhususkan manusia? Ya, coba. Insan artinya diambil dari akar kata dari tiga. Yang pertama uns, yang kedua misian, yang ketiga nunsun. Uns artinya jinak atau harmonis, sifat manusia harmonis. Kemudian misian artinya lupa. Yang ketiga nunsun artinya dinamika atau pergerakan. Nah, dari arti ketiga ini manusia ada pada maknanya. Jadi ya, itu kan menjelaskan manusia. Hikmah disebutkan manusia di sini. Bahwa bisa bersifat baik atau potensi baik atau buruk dengan sifat, karakter dan tabiat yang sangat beragam. Ya, di sini disebutkan ya, wa khusso khulqul insan bidzikri min baini baqiyatil makhluqat. Dikhususkan menciptakan manusia ya dengan penyebutan di antara makhluk-makhluk lain, li'annahul muttaridu fi maqamil istidlal. Ya, karena inilah yang kemudian dilemparkan ya dalam sebagai posisi apa? Istidlal, untuk memberikan hujah. Ini kan sebagai ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ya, sebagai wahyu pertama. Maka ini hujah pertama juga. Hujah pertama, kenapa kemudian harus dengan nama Allah, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Kenapa yang pertama kali hujahnya dengan manusia? Ya, karena itu yang paling dekat dengan dirinya. Ya kan? Hitobnya kan kepada siapa ini wahyu? Kepada manusia. Maka hujahnya, kenapa kemudian manusia harus taat kepada Allah? Karena kamu sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Jadi disuruh untuk sebelum melihat ke yang lain, sebelum melihat keluar, lihat ke dalam diri kamu. Ke dalam diri manusianya itu sendiri. Ya, bahwa itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan min 'alaq. Dari segumpal darah. Tadi sudah dijelaskan bahwa alaq itu kan alaqah, jama dari alaqah. Alaqah itu ad-damul jamid, darah yang beku, yang atau alaqah juga maknanya adalah lintah, ya. Maknanya adalah ulat yang melekat, lintah yang menghisap darah kan gitu. Dia selalu menempel. Ya, alaqah selalu menempel. Maka ini secara keilmuan sudah dibuktikan juga oleh kedokteran bahwa segumpal darah yang menjadi awal dari penciptaan manusia di dalam rahim itu menempel di rahim. Maka kata yang paling tepat untuk menyebut itu ada al-alaq. Alaqnya menempel karena menempel di rahim. Ya, itu secara ilmiah sudah dibuktikan kemujizatan Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an menyebutkan kata-kata yang sangat tepat. Gitu ya. Nah, manusia diciptakan dari apa? Segumpal darah, ya. Nah, kemudian kata min di situ fungsinya apa? Min di situ lil ibtida, sebagai permulaan. Artinya manusia diciptakan min, kalau ibtida berasal atau berawal dari segumpal darah. Nah, pertanyaannya, kenapa segumpal darah tidak nutfah? Kenapa disebut segumpal darah, tidak nutfah? Nutfah itu kan apa? Ya, sperma, ya, laki-laki. Nutfah. Kenapa nutfah? Kenapa alaq tidak nutfah? Nutfah mah tidak berarti apa-apa. Karena kalau sudah di rumah, kalau sudah pelanet rumah, di alam rumah sudah bercanggah. Nah, betul ya. Sebagaimana dijelaskan di tafsir ini, bahwa alaqah itu sudah menjadi campuran ketika nutfah, ya, bertemu dengan apa namanya, sel telur perempuan, sudah bercampur, sudah bergabung. Nah, maka disitulah setarnya manusia diciptakan. Kalau hanya sebatas nutfah, sampai kapanpun kalau tidak bercampur tidak akan pernah jadi. Ya, tidak akan pernah jadi. Makanya disebut alaqah. Manusia diciptakan dari apa? Dari alaq. Alaq itu adalah yang sudah bercampur. Dari mana keluarnya? Dari Al-Qur'an dijelaskan. Oleh Al-Qur'an dijelaskan bahwa mim al-khuliqal insana mimma khuliq. Apa? Fal yang duril insana mimma khuliq khuliqal mimma in dafiq. Air yang dipancarkan mimain dafik, ya, rujuk dari mana keluarnya? Mimba ini sulbi water. Apa sulbi itu? Tulang rusuk. Wataroib? Taroib jama. Ini sulbi. Kalau sulbi itu sperma laki-laki. Kalau taroib, taroib itu adalah yang dari berasal dari perempuan. Dari mana sumbernya? Silakan teliti oleh ilmu kedokteran. Ini Al-Quran menjelaskan bahwa keluarnya sperma dari tulang rusuk sumbernya. Tulang rusuk, sulbi. Sedangkan yang sel telur perempuan, taroib. Taroib itu ini, dari sini. Ya, di sini. Keluarnya sel telur dari perempuan itu dari sini taroib. Taribah, jamak dari taribah. Keluar dari sini. Ya, silakan diteliti oleh kedokteran. Itu sudah benar dibuktikan. Gitu, jadi manusia, nah ini sebagai hujah sudah dijelaskan manusia berasal dari apa. Allah Subhanahu wa taala jemputkan min alaq. Iya. Ya. Kemudian ulang lagi. Itulah. Ya, khalaqal insana min alaq. Kemudian apa lagi yang ketiga? Ya, ikra wa rabbukal akram. Yang ketiga, ayat ketiga itu kata ikra, ya, disebutkan lagi dua kali. Ya, wa fi'lu ikra asani ta'kidun li ikra al-awwal. Jadi kata ikra yang kedua ini menjadi taukid dari ikra yang pertama. Kenapa kemudian diulang, ditaukid, dikuatkan? Lil ihtimam bihadzal amri, untuk supaya memperhatikan. Jadi benar-benar bacalah kan gitu. Ya, makanya Ini juga sebagai apa? Malaikat Jibril kan sampai mengulang berapa kali? Tiga kali. Iqra bismirabbika. Iqra. Nabi selalu menjawab, "Ma Nabi Qori." Saya tidak bisa membaca, ya kan? Iqra ma Nabi Qori. Saya tidak bisa membaca. Ya, ini penting. Ya, membaca salah satu bagian dari aktivitas ilmu yang penting. Ya kan? Nah, kemudian siapa yang membaca ayat ketiga? Qara bukal akram. Ya, langsung aja kalau mau menjelaskan. Ya. Orang bukal akrom. Tafsir apa itu? Al-Maraghi. Ya. Jadi kemudian kata wa rabbuka ikra wa ikra taukid. Kemudian rabbuka ini sebagai istinaf memulai kembali. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang apa artinya akram? Mulia. Maha mulia. Lil mubalago. Ini bukan lil mufadalah. Kan kalau mufadalah diartikan yang lebih mulia. Nah, kalau lebih mulia berarti ada yang di bawahnya dan Allah tidak ada tandingannya. Ya, Allah yang maha mulia. Nah, kenapa kemudian kata wa rabbukal akram, kemudian alladzi 'allama bil qalam 'allama linsana ma lam ya'lam, sebagai apa? Isyarat dari pertanyaan Nabi, bukan pertanyaan, perkataan Nabi yang mengatakan apa? Ma ana biqari. Ya, artinya apa? Kamu enggak bisa membaca, tapi dengan Allah yang maha mulia, yang maha pemurah, ya, walaupun kamu tidak bisa membaca menulis, tapi akan membuatmu bisa membaca, tapi bukan dengan cara yang maktub, tapi dengan mahfud. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi.